Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman semua, jemaat Gereja First Love Fellowship Church di Qatar. Haleluya, kita masuk di bulan Januari, di tahun kita hidup dalam panggilan Tuhan. Selama bulan Januari ini kita vision casting ya, kita belajar tentang panggilan. Hidup dalam panggilan Tuhan. Banyak sekali, ini apa? Suatu tema yang sangat-sangat penting. Kita mau hidup dalam panggilan Tuhan. Ini panggilan bagi kita semua untuk tahu apa sih tujuan kita, apa sih yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, hidup dalam penyertaan Tuhan baik, ya kan? Tapi jangan sampai kita hidup di situ-situ aja karena Tuhan memiliki tujuan buat kita capai. Dan tahukah Anda, ya, hanya kita yang bisa menyelesaikan tujuan panggilan yang khusus hanya bisa dikerjakan oleh kita. Karena panggilan kita berbeda satu sama lain, ya. Jadi kita nggak perlu saling membanding-bandingkan. Apalagi cemburu, apalagi merasa nggak confident karena apa orang lain kayaknya seakan-akan mereka lebih cepat pertumbuhannya atau wah bagus ya karirnya, wah bagus ya bisnisnya. Kenapa kita nggak perlu ya? Kenapa? Karena kita nggak tahu apa masalah yang mereka lewati toh. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita nggak tahu perjuangan mereka, kita nggak tahu jati diri mereka, kita nggak tahu karakter integritas semua, ya kan? Jadi banyak sekali apa yang perlu kita dalamkan untuk menghidupi hidup yang berada dalam panggilan Tuhan. Karena dalam panggilan Tuhanlah kita dapat perlindungan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan, kita akan dilengkapi dengan apa yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilan kita. Ya, Tuhan menyertai. Kita akan belajar ya malam hari ini dalam topik yang khusus buat malam hari ini yaitu percaya dalam panggilan kita. Percaya dalam panggilan kita. Ya, taruh tangan kanan kita di hati, saya mau percaya. Katakan saya mau percaya. Satu, dua, tiga. Saya mau percaya. Ya, katakan selanjutnya, panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ya, satu, dua, tiga. Panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ya, setiap dari kita memiliki itu, panggilan Tuhan ya di dalam hidupnya. Ya. Nah, Efesus 2 ayat 10 ini secara general. Ya, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena ini kita ini buatan Allah. Kita ini ciptaan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan dengan tujuan tertentu. Benar? Kalau kita menciptakan misalnya, ya kita menciptakan bangku. Ya sebenarnya bukan menciptakan lah. Kayunya kan bukan kita yang buat, ya kan? Tapi kita bisa menemukan investor, ya. Investor itu menemukan, bukannya menciptakan. Puji nama Tuhan, bangku itu pasti ada tujuannya, benar? Bangku itu untuk duduk supaya orang yang memakainya nggak perlu berdiri terus, benar? Jadi bangku itu pun harus bisa nggak hanya duduk, tapi dia juga bisa harus tahan, misalnya, ya jangan sampai bangku itu sekali duduk langsung gubrak hancur, gitu. Jangan. Ya, Howard, bangku itu juga harus bisa pindah-pindah dikasih roda. Kalau emang tujuannya bangku kantor yang terjadi desk yang harus pindah-pindah. Ya, ada bangku yang dikasih roda, ada bangku yang nggak dikasih roda, tergantung pemakaiannya. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apakah yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam perbuatan baik kita yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, Tuhan biasanya memberkati kita Tapi berkat itu lebih sering lagi untuk menjadi berkat. Ya, Abraham, engkau akan mempunyai anak seperti pasir di laut, ya kan? Dan oleh karenanya, oleh karenamu, mereka bangsa-bangsa akan diberkati. Ya, Tuhan mau Abraham diberkati untuk menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. Ya, kita perlu percaya, ya, akan panggilan Tuhan. Ya, percaya akan panggilan Tuhan. Ya, godly confidence, percaya secara ilahi, ya, secara rohani. Godly confidence adalah memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ini adalah rasa percaya yang ada dalam pada kekuatan, bimbingan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita harus percaya, ini pede. Tuhan jalan sama kita. Kalau Tuhan jalan sama kita, kita nggak akan kekurangan karena kita akan disediakan apa yang kita butuhkan. Kita nggak perlu takut karena kita akan dilindungi dari celaka. Kita akan dijaga dan dibimbing dalam mengambil keputusan. Ya. Seseorang yang memiliki percaya diri dalam panggilannya, dia akan nggak hanya percaya setengah-setengah, dia percaya penuh. Katakan, aku percaya penuh. Nggak ada ruang untuk iblis menaruh dusta, iblis menaruh tuduhan atau kebohongan sehingga kita menjadi goyah. Ya, harus percaya penuh akan kuat kuasa Tuhan dalam hidup dan ia pas yang akan dia alami. Ya. Now, dikatakan di sini di Yosua 3 ayat 5, ya, Yosua 3 ayat 5, Tuhan menjanjikan kita, panggilan kita itu sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, ya. Di Yosua 3 ayat 5 kita lihat bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, "Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Firman Tuhan kepada Yosua diteruskan oleh Yosua kepada bangsa Israel untuk kuduslah dirimu dan fokus sebab besok, katakan besok. Jadi Tuhan itu mau kita melihat ke depan, bukan lihat ke belakang. Baik kita belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu, oke, kita belajar. Tapi fokus kita di depan, katakan di depan. Ya, fokus kita di depan. Kita berdoa untuk di depan. Ya, salah satu pokok doa saya selalu kita doakan, ya kan, pastor sama Cili dia rindu nanti Tuhan kasih kita kesempatan untuk membangun bisnis keluarga. Ya, sekarang ini masih dicita-citakan, belum pernah coba-coba, tapi kembali lagi ke dunia profesional, tapi akan saatnya pengen mau punya perusahaan, menjalankan bisnis supaya kita bisa juga meneruskannya kepada anak-anak kami. Kami rindu menjalankan bisnis kami. Ya, nah itu fokus di depan. Ya, fokus di depan, tapi kita juga nggak hanya fokus ke depan, kita juga tahu seperti Yosua 5 katakan ya, pasal 3 ayat 5, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan nggak punya masalah melakukan sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang ada di hati kita. Karena dia adalah Allah yang murah hati. Dia Allah yang baik. Ya, kalau saudara pikirkan Allah itu, kalau kita kan doa ya, tubuh jiwa roh kita. Tubuh itu kita doa supaya nggak sakit. Benar? Ya, tubuh itu kita doakan supaya nggak kena kanker, nggak kena tumor, nggak kena serangan jantung, nggak kena stroke, ya, penyumbatan saluran darah atau semua panca indera kita jalan normal, ya. Nah, kalau roh kita berdoa diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga doa anggota keluarga yang lain diselamatkan juga. Sumber keselamatannya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Sumber kesembuhan dari tubuh dari mana? Dari bilur-bilur Tuhan Yesus. Nah, tubuh, roh, sudah. Bagaimana dengan jiwa? Nah, jiwa ini ya diberkati lewat yang namanya buah roh. Ya, jiwa kita kalau kita benar di jalan Tuhan akan menghasilkan buah roh. Ya, jiwa yang baik, yang sehat adalah jiwa yang memiliki karakter-karakter buah Roh Kudus. Nah, dapatnya gimana? Ya, dekat dengan Tuhan karena sifat dari buah Roh itu melambangkan siapa Tuhan sebenarnya. Ya, Tuhan kita itu penuh kasih. Tuhan adalah kasih. Tuhan itu sumber sukacita. Kita angkat puji-pujian penyembahan supaya mulut kita bersukacita. Tahukah Anda, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan 24 jam, gak ada henti-hentinya. Dikenyangkan oleh pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Dia adalah roh yang membawa sukacita. Ya, dia juga roh yang membawa damai sejahtera. Nah, datanglah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Peace I give unto you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, bukan seperti dunia memberikan kepadamu, tetapi aku yang memberikan kepadamu. Ya, Tuhan memberikan damai sejahtera itu seperti diwariskan, ya dikatakan. Jadi damai sejahtera itu sumbernya dari mana? Tuhan. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang bisa kita cari dan buat sendiri. Di dunia kita bisa cari damai dengan yalah kalau udah capek, pengen ah kita ke pulau, nggak usah mikirin apa-apa, duduk santai, makan, minum, tidur, jemuran, berenang, gitu, santai dengan orang yang kita kasihi. Tapi itu damai duniawi yang sesaat. Damai sejahtera kita datang dari Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Demikian juga ya kesabaran. Roh kita tuh kalau mau lihat sabar ya belajar dari Tuhan. Tuhan itu panjang sabarnya. Dia nggak cepat marah, slow to anger, firman Tuhan bilang. Ya, jadi kalau kita mau Roh Kudus itu, buah Roh itu ada dalam hidup kita, kita harus intim dengan Tuhan. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan membangunkan, membangkitkan, menghidupkan, menumbuhkan roh, buah Roh itu. Ya, sabar. Ada lagi kebaikan, ya kebaikan. Roh yang penuh dengan kebaikan. Tuhan itu mau melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan bilang kalau kamu melakukan perbuatan baik seperti memberi makan mereka yang nggak ada makanan, memberi tumpangan kepada mereka yang nggak ada tumpangan, memberikan baju kepada mereka yang nggak punya baju, itu sama aja dengan saudara melayani Tuhan Yesus langsung. Dialah saudara-saudaramu, dialah yang kau layani, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kau yang tambah kebaikan, kemurahan hati, ya. Siapa yang kita mempertanyakan kemurahan hatinya Tuhan? Dia memberikan putranya yang tunggal, yang terkasih, Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Amin. Setia. Siapa yang mengalahkan kesetiaan Tuhan? Dikatakan ketika engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi belajar kesetiaan dari mana? Dari Tuhan. Jangan cari kesetiaan manusia. Karena kesetiaan manusia ada batasnya. Sumber setia itu datang dari Tuhan. Ketika engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Firman. Ya kan? Apalagi kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Tuhan Yesus itu dia lembut. Anak-anak mau datang ke tempat dia. Yang sakit cari pengharapan di dalam Tuhan. Pelacur pun datang kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Ya, Bapak bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia lembut rohnya. Walaupun dia juga bisa keras. Tuhan Yesus bisa menghardik penjual-penjual, trader-trader di Bait Allah. Ya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang terakhir, yaitu Allah itu penuh penguasaan diri. Ya, dia lembut, tapi dia juga tegas. Ya, ahli Taurat dikutuk oleh Tuhan karena mereka menyesatkan. Mereka menginterpretasikan hukum Taurat tidak benar. Dan mereka ingin ibadah mereka dilihat orang. Tuhan Yesus menghardik, tapi dia juga melayani. Orang kusta, nggak dia kabur. Kalau kita melihat orang kusta, kita takut. Kenapa? Kalau kita pegang orang kusta itu, kita yang jadi nggak kusta, jadi kusta. Tapi Tuhan Yesus, dia pegang tangan orang kusta itu. Tuhan Yesus yang nggak ada kusta. Cuma ada kebenaran di dalam dia. Memegang yang kusta. Yang kusta menjadi benar dan sembuh. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk ke dalam inti firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar percaya dalam panggilan kita dengan mempelajari doa Yabes. Ya, Yabes ini tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita mau belajar antara menghormati Tuhan dan juga berani menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Come to Him with boldness. Datang kepada Tuhan dengan percaya diri bahwa Tuhan telah panggil aku. Tuhan telah ampuni aku. Tuhan telah menjadikan aku kebenaran di dalam Tuhan. Taukah Anda, kita ini dipanggil sebagai umat saja. Imam, umat apa? Imam-imam. Dan kita ini umat raja, umat pilihan Allah. Kita ini menjadi orang benar, benarannya Tuhan itu bukan karena kita benar, bukan kita melakukan kebenaran atau kita melakukan yang baik. Itu adalah hasilnya. Tapi karena terlebih dahulu Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Ya. Nah, untuk percaya diri dalam panggilan kita nih dalam Tuhan. Ya, kita baca di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Yabes percaya Tuhan mau memberkati dia supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi awal perjalanan hidup dalam panggilan itu ya, karena Tuhan ujung-ujungnya memberkati Yabes. Jawabannya dijawab, semua doa-doa Yabes dijawab Tuhan. Tapi mulai dari percaya akan panggilan Tuhan dalam hidup dia. Yang pertama dari kunci doanya ini yaitu Yesus berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara harus percaya Tuhan itu datang mau menjadikan kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Ya, minta kepada Tuhan hikmat untuk menikmati berkat yang berlimpah-limpah itu. Ya, jangan sampai kita itu menjadi saluran berkat, tapi kita sendiri menderita karena kita nggak ngerti bagaimana menikmati berkat Tuhan. Bagaimana membagi benih untuk dimakan, dan benih untuk ditanam kembali. Ya, sehingga menghasilkan tuayan untuk jadi berkat di musim berikutnya. Ya. Nah, Yesus tak Yabes tahu kepada siapa dia berseru. Bu ya kan? Bukan Allah yang tidak dikenal, tetapi Allah yang dia tahu dan dia sembah. Dia tahu Allahnya itu adalah sumber berkat dia. Dia tahu. Dia berdoa untuk kerelaan hati Tuhan dalam memberkati dia. Tidak mengejar berkat Tuhannya, tapi dia berdoa kepada dia kejar Tuhannya yang dia kenal. Fokus doa kita bukan kepada berkat Tuhan, tapi sumber dari berkat Tuhan. Ya. Kalau ada satu yang kita bisa doa kepada Tuhan, apa yang kita bisa dapat, yaitu penyertaan Tuhan memang. Karena kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, itu adalah tempat yang terbaik. Ya. Datang di pelataran Tuhan aja, ya, lebih baik daripada 1.000 hari di tempat lain, 1 hari di tempat kantor. Pelatarannya loh, di pelatarannya aja kita penuh dengan ucapan syukur. Tapi bayangkan kita nggak hanya di pelataran, tapi duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur. Hikmat Tuhan terus kita serap. Kita dapat takut Tuhan. Kita dapat hikmat. Oh, hikmat untuk mengelola berkat Tuhan, tapi juga hidup menikmati berkat dari Tuhan. Ya, Yabes tahu, dia berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, dia percaya kepada Tuhan yang sumbernya berkat. Ya. Yang kedua, dia meminta secara spesifik, perluas daerahku Tuhan. Dia mau Tuhan lebarkan apa yang dia kerjakan. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dalam memenuhi panggilan hidup Mu dalam hidupku, aku mau engkau perlebar pengaruhku, engkau perlebar daerahku, engkau perlebar tendaku, sehingga engkau bisa memberkatiku dengan berlimpah-limpah, dan aku bisa menyalurkannya menjadi berkat di mana-mana. Perluasan daerah ini nggak juga bicara semata-mata tentang tempat di mana kita bekerja, tapi juga bicara tentang memperlebar kapasitas hati kita. Ya, Tuhan bicara kepada Yabes, Tuhan, aku mau, Tuhan, dalam memenuhi panggilan hidupku, aku mau memiliki hati yang mau bisa sabar lebih lagi, mau memiliki hati yang bisa lemah lembut lebih lagi, mau memiliki hati yang mau mengampuni orang lain lebih lagi, mau bermurah hati, ya, perlebar kapasitas hati kita, ya, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita perlu percaya dan minta bahwa Tuhan akan memenuhi dan memperlebar kapasitas hati kita sehingga kita bisa menjadi bagian saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, dikatakan di sini, lalu Yabes berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku. Nah, ini baik sekali. Ya, penyertaan Tuhan mengatasi segala penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Yabes berdoa karena dia merindukan hadirat Tuhan. Berkat Tuhan tanpa penyertaan Tuhan akan menjadi percuma. Ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, tapi kalau saudara nggak memiliki hikmat untuk mengolah berkat itu akan lewat begitu saja. Bahkan berkat bisa menjadi kutuk ya, menjadi masalah. Pernahkah saudara pikir kalau berkat itu kalau nggak baik-baik kita lakukan, itu bisa menjadi bumerang bagi kita? Ya, banyak keluarga ribut karena harta orang tua. Bahkan survei membuktikan yang menang lotre pun ujung-ujungnya bangkrut, ujung-ujungnya hidupnya susah, ujung-ujungnya keluarganya jadi berantakan karena uang bisa menimbulkan salah sangka, uang bisa menimbulkan keserakahan, uang bisa menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain. Hikmat diperlukan. Nah, hikmat itu datang kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita datang kalau kita intim bersama Tuhan. Itu disertai Tuhan dalam hidup. Ya. Nah, yang terakhir yang sangat menarik, Yabes berdoa untuk perlindungan Tuhan juga. Melindungi aku, kiranya kau melindungi aku. Ya, poin keempatnya ini, perlindungan Tuhan ini penting, saudara. Ya. Yabes mungkin bisa saja nggak percaya diri. Karena namanya itu dikatakan yang menyebabkan kesakitan. Dia seakan-akan namanya itu sudah mengutuk hidup dia. Itu dia mau, Tuhan lindungi. Sehingga aku ini nggak jadi kutuk bagi orang lain. Aku butuh perlindunganmu, Tuhan. Aku sudah nggak mau menyebabkan orang tua aku menderita. Aku tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Ya, Yabes dalam memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Dia tahu dia butuh perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan kita butuhkan, sehingga kita tahu kita itu enggak lagi dalam hidup yang penuh was-was. Saya ingat waktu kita mengalami peristiwa COVID, banyak sekali dari kita, ya boleh dibilang takut, ya boleh dibilang ragu-ragu, ya boleh dibilang cemas, ya sampai-sampai Mazmur 91 itu di, ya kan seakan-akan itu ya itu kayak istilahnya ayat yang sangat-sangat penting ya. Memang semua firman Tuhan itu penting, tapi jangan sampai itu jadikan seakan-akan itu kayak jimat gitu loh ya saudara ya, apa ya bahasa Inggrisnya jimat itu ya, karena kan saudara menganggap itu sesuatu yang menyelamatkan bukan Tuhannya tapi firman-Nya, yang apa yang saudara ingat tuh cuma keselamatan atau perlindungan Tuhan, tapi kitanya nggak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nangkap nggak saudara ya, saudara mau janjinya tapi saudara nggak melakukan bagiannya. Ya, Tuhan mau dalam menerima perlindungan dari Tuhan, kita lakukan bagian dari kita. Kalau ya, saya percaya ya, Yabes orangnya orang yang produktif hidupnya. Dia tahu Tuhan, dia dalam hidupnya mungkin dia mengalami masa kecilnya yang kurang bahagia. Karena namanya itu seperti yang tadi dia bilang di firman Tuhan, nama yang mendatangkan kesakitan kepada orang tuanya. Ya, dia orang yang kerja keras. Dia tahu dia minta kepada Tuhan, lembarkan tenda-tendaku, daerahku. Dia mau hidupnya menjadi saluran berkat lebih lagi. Dia mau hidupnya mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, perjalanan kita dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, di sepanjang tahun kita akan pelajari apa yang tersedia bagi kita, bagaimana kita bangkit walaupun kita jatuh, bagaimana kita tidak mudah menyerah, bagaimana kita mengenali badai-badai. Di bulan-bulan depan kita akan pelajari itu semua. Tapi dari awalnya kita harus berani dan penuh hormat seperti Yabes. Ya, percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menjadi sumber berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau melindungi kita. Ya, dan Tuhan mau memperlebar kapasitas kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tahun 2024, tahun di mana mungkin di Indonesia menjadi tahun yang tidak menentu karena ada pemilihan umum. Ya, sampai saat ini kalau Pak Jack tanya saya, Pastor, siapa yang akan menang presiden ini, kita belum tahu. Tapi kita pengennya siapa, udah tahu. Tapi kita nggak tahu sampai bulan Oktober ya, benar-benar ganti presidennya. Ada yang bilang bisnis bakalan lambat karena semua pada nunggu siapa presidennya. Ada yang bilang, wah ini sulit kalau menjadi bisnis ini nggak semangat kalau semuanya pada tunggu ya. Tapi pastor percaya tahun lalu banyak parameter-parameter di tempat kerja pastor yang nggak tercapai, tapi puji nama Tuhan di tempat pastor tercapai. Di tempat pastor memberikan kontribusi yang besar untuk pencapaian di bank ya. Pastor mengucap syukur ya. Yang lain nggak bertumbuh banyak, pastor punya bagian bertumbuh banyak. Itu kebaikan dari Tuhan. Tahun 2024 pastor juga merasa, oh ini kenapa budgetnya malah nambah juga. Ya, budget selalu naik ya di tempat kerja. Tapi kan dunianya lagi nggak menentu. Nah itu tetap disitulah ada kesempatan kita mempercayai Tuhan. Percaya diri kepada Tuhan itu baik. Jangan percaya diri kepada orang lain, menggantungkan kepada kepandaian kita sendiri. Jangan menggantungkan kepada kemampuan kita sendiri, apalagi orang lain. Tapi kita harus percaya. Seperti Yabes, dengan percaya diri, datang kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku dengan berlimpah-limpah. Dia nggak cari siapa-siapa, dicari Tuhan. Sebagai sumber berkatnya, Tuhan, perlebar kapasitas hatiku, kapasitas pekerjaanku, kapasitasku dalam berhikmat, tebak. dan sertai aku dan lindungi aku. Ya, penting dalam mengawali panggilan hidup kita, kita percaya kepada Tuhan dalam hidup untuk menikmati panggilan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, saling berbagi, dan juga saling mengangkat pujian penyembahan dan ucapan syukur. Sebentar kami juga akan berdoa satu sama lain. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mau kami percaya atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Percaya Tuhan akan memperlebar tenda-tenda kami dan hati-hati kami untuk menjadi saluran berkat yang besar. Sehingga kami bisa dalam menemukan dan memenuhi panggilan hidup Tuhan dalam hidup kami, kami boleh menjadi berkat yang semakin memberkati orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.